Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, para jemaah yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kembali kita benamkan fikiran kita di pembahasan dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, pada kali ini kita ingin mengupas apa yang beliau kupas dari tafsiran dan pengembangan makna dan maksud dari surat Al-Mulk ayat ke-15, ya mana Allah Ta'ala berfirman padanya atau dengannya: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Di sini ada empat hal. Satu, khabar. Pertama, khabar. Kedua, perintah yang dimaksudkan dengannya adalah pembolehan. Yang ketiga, perintah juga yang dimaksud darinya pembolehan. Dan yang keempat, pengingatan. Ya, pertama, huwa alladhi ja'ala lakumul ardu dhalula, yaitu dialah Allah Ta'ala yang menjadikan bumi untuk kamu dhalul, mudah dijelajahi. Itu pertama. Kedua, famsu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Itu kedua. Yang ketiga, wa kulu min rizqih, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Wa kulu min rizqih, makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nushur, dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Empat bagian dari ayat ini, ya masya Allah. Namun mungkin tidak bisa semuanya kita eksplor sesuai dengan penjelasan Ibnu Qayyim. Tapi pertama, Ibnu Qayyim menyinggung soal bumi. Bumi merupakan karunia Allah yang syarat akan kebaikan dan keberkahan yang baik untuk manusia. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa bumi itu dijadikannya mudah untuk dipijak, digali dan dibangun sesuatu di atasnya. Allah tidak menjadikan bumi ini sulit atau keras untuk semua hal tersebut. Bumi ini dhalul, seperti unta jinak dhalul. Dhalul itu rendah, merendah, tunduk. Bumi ini tunduk untuk manusia, Allah tundukkan. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, alas, permadani, tempat tinggal dan tempat berkumpul. Ayat-ayat yang menunjukkan bumi ini terhampar, pada hakikatnya maksudnya bukanlah bumi ini flat dari segi keseluruhan, melainkan penghamparan ini untuk imtinan, yaitu penyebutan nikmat dari Allah bahwa bumi ini terhampar untuk manusia Padahal kalau kita perhatikan, kita berjalan naik turun, ada gunung, bukit dan seterusnya. Terhampar di sini maksudnya adalah, yaitu kalian bisa melihat sampai ke sana dan bisa berjalan sampai sana dengan bebasnya biiznillahi ta'ala. Jadi sebagai alas, permadani, tempat tinggal dan tempat berkumpul, ya, tempat tinggal dan tempat berkumpul untuk kalian manusia, dia menghamparkan dan membentangkannya, kemudian dikeluarkan olehnya dari bumi itu mata air dan tumbuh-tumbuhan. Lantas diperkokohnya bumi itu dengan gunung-gunung. Dia menjadikan jalan-jalan lurus dan lorong-lorong yang ada padanya terlihat jelas. Dialirkannya pula di bumi itu sungai dan mata air. Dia juga melimpahkan keberkahan di dalamnya serta menetapkan kadar makanan yang keluar dari perutnya untuk para penghuninya. Di antara keberkahan yang terkandung di dalam bumi tempat tinggal kita sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua hewan beserta rezeki dan makanannya berasal dari tanah, dari bumi. Semua hewan beserta rezeki dan makanan hewan tersebut berasal dari tanah. Jadi apa makanan kita? Imma makanan kita itu bukan minuman-minuman, jelas air. Ya, dan air itu ya dari langit kemudian dari tanah, dari bumi. Adapun apa makanan kita? Makanan kita tidak lepas dari dua, imma hewani, imma nabati. Ada yang di antara kita yang vegetarian hanya makan produk nabati saja. Ada yang suka dengan produk hewani. Ada yang menjamak keduanya. Dan ada yang suka dengan olahan-olahan masakan-masakan di zaman sekarang dari baik nabati maupun hewani, atau menjamak keduanya. Maka kita lihat semua hewan beserta rizki dan makanannya berasal dari tanah. Ya, berasal dari tanah. Sehingga kita ini tidak lepas dari kontribusi tanah untuk pengembangan konstruksi hidup kita, tubuh kita. Kita makan tumbuhan dari tanah. Kita makan hewan yang mana hewan tersebut dari makanannya juga dari tanah. Ya. Dan ini membuat semestinya kita teringat bahwasanya kita ini minal ard. Ya. Dari bumi, ya, dari tanah. Walaupun asal penciptaan kita dari nutfah, dari setetes mani. Dan semua hewan rezekinya dan makanannya dari tanah. Untuk mengingatkan kita, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya. Dan kalau kita lihat prosesnya, sesungguhnya apa yang tersuapkan ke mulut kita itu sebelumnya telah terjadi proses dari tahap ke tahap, dari fase ke fase dan dari masa ke masa. Falyanzuril insanu ila tu'amih anna sababna al-ma'a sabba. Kami telah sabba, yaitu kami telah menuangkan air ke bumi ini dengan suatu tuangan, jadi dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, dan dengan tuangan tersebut maka bumi pun syaq, yaitu terpecah-pecah kecil-kecil, ya, sehingga mudah sekali ada pembibitan di situ. Ya, atau mohon Pak, saya sejujurnya saya dari tadi enggak bisa konsentrasi Pak, sejujurnya Pak. Dan juga beberapa jemaah ngelihat ke situ terus. Jadinya mohon, ya. Tsumma syaqaqnal ardha syaqqa, ya, dan sejujurnya siapapun kita jemaah ngajak bicara jemaah lainnya, belum tentu jemaah yang kita ajak bicara itu suka diajak bicara di kajian, belum tentu. Dan bisa jadi perasaan sebagian jemaah juga sebenarnya gak enak gitu, karena pengen fokus kajian. Bahkan ustadznya juga seperti itu. Jadi sangat diharapkan untuk lebih baik lagi dalam bermajlis. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami potong-potong dan kami cacah tanah-tanah atau bumi itu dengan suatu pencacahan. Fa'ambatna fiha habba, dan kemudian kami tumbuhkan fiha, di bumi tersebut, yaitu habba, benih-benih. Dan setelah itu terjadi pertumbuhan, dan dengannya binatang pun bisa makan makanan dari situ, atau kita bisa memakannya dengan proses juga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fal yanzuril insanu ila tu'ami, hendaklah manusia itu melihat ke makanannya. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, bumi ini dijadikan mudah dijelajahi, jinak buat kita. Ibnu Qayyim di sini ingin mengingatkan kepada kita, lihat hewan beserta rezeki dan makanannya berasal dari tanah. Itu pertama. Kedua, jika Anda menanam satu biji tanaman di dalam tanah, niscaya bumi akan mengeluarkan biji-bijian yang sama untuk Anda dalam jumlah yang berlipat ganda. Satu biji saja antum tanam, Pak. Niscaya bumi akan mengeluarkan, izin Allah, bumi akan mengeluarkan biji-bijian yang sama untuk Anda dalam jumlah yang berlipat ganda. Anda misalnya petai Cina atau petai atau semisalnya. Ya, atau apapun itu. Atau ada satu tunas yang antum taruh di suatu tanah, nanti kemudian menjadi pohon dan bertunas-tunas kemudian, dan juga tanaman lainnya yang masya Allah, bahkan sebagian tanaman kita cukup potek batangnya kemudian kita tusukkan ke tanah, tancapkan ke tanah, maka akan menjadi berbatang-batang, dan kemudian kalau kita tambahkan tusukan-tusukan kemudian, tanaman-tanaman itu akan tetap makin hidup, makin banyak. Lihat bagaimana bumi ini sebenarnya ada keberkahannya. Ingat, bumi itu dengan dunia beda ya. Dunia adalah kehidupannya, bumi adalah place, tempatnya. Ya. Jadi yang berkah di sini ya buminya. Ini berkah bagi bumi Indonesia. Yang kata mereka gemah ripah loh jinawi. Namun betapa sedikitnya kita bersyukur pada Allah dengan keindonesiaan ini, atau dengan keberkahan yang ada di tanah air ini. Yang ketiga, bumi rela menanggung beban di punggungnya dan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat dari perutnya untuk Anda. Disimpan di dalam perutnya segala sesuatu yang buruk seperti kotoran, dan dikeluarkan darinya segala sesuatu yang indah seperti barang tambang dan mutiara. Buktinya kotoran-kotoran kita pun ditimbun di dalam bumi, di dalam tanah. Ya. Dan tetap bumi itu mengeluarkan yang terbaik buat kita pada umumnya. Kemudian yang keempat, bumi menutupi dan menyembunyikan segala keburukan hamba beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya, menaunginya serta mengeluarkan makanan dan minuman bagi para manusia. Maka beginilah jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana Al-Quran itu dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajak kita untuk berpikir dan bersyukur tentang eksistensi yang eksis pada kehidupan kita, dan manfaat yang kita raih di kehidupan kita dari hewani, nabati atau bersifat udara dan perairan. Sungguh bumi adalah makhluk yang paling banyak menanggung penderitaan. Maksudnya demikian, menanggung penderitaan tidak bersifat kehidupan seperti manusia menanggung penderitaannya. Tetapi ada beban terhadap bumi, seolah-olah bumi ini menanggung penderitaan. Namun justru bumi ini paling banyak memberikan manfaat. Tidak ada sesuatu dari tanah yang lebih baik daripadanya. Tidak ada pula yang lebih jauh dari gangguan dan lebih dekat dari kepada kebaikan daripadanya. Kita mulai dari di sini, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah dijelajahi untuk kamu. Zalul, bumi itu bagaikan seorang unta jinak. Unta jinak kalau dia jinak, dia itu zalul. Segala hewan ya, kalau dia jinak, maka dia menjadi bersifat zalul. Zalul itu ya tunduk pada kita, tunduk jinak, enggak melawan, jinak. Maksud dari surat Al-Mulk ini ialah Allah menjadikan bumi ini seperti unta jinak yang patuh pada kita. Bumi ini secara kenyataan patuh memang terhadap kepada kita. Kita tanamkan ini, tumbuh dia insyaallah. Kalau misalnya memang tepat tanaman itu untuk ditumbuhkan di teritori tersebut atau di tanah tersebut. Mungkin kalau beberapa tempat atau beberapa benih tidak mungkin, atau beberapa biji tidak mungkin, seperti biji kurma kita tempatkan di tanah depan rumah kita mungkin tidak tumbuh karena memang bukan tempat yang cocok. Tapi carilah tempat yang cocok atau benih yang cocok atau biji yang cocok, maka dia akan tumbuh seolah-olah taat pada kita, nurut pada kita. Bahkan yang tidak kita niatkan tumbuh pun lebih banyak lagi. Ya, ada pohon, disebutnya pohon ceria apa ya, yang katanya itu hasil dari jatuhnya dari burung-burung, kemudian akhirnya menjadi tumbuhan yang kemudian semakin besar, semakin menjadi naungan. Ya masya Allah. Dan juga rumput-rumput dan tumbuhan-tumbuhan liar yang boleh jadi bagi kita tumbuhan liar yang tidak bermanfaat, yang mungkin ya justru menjadi sarang ular lah, sarang binatang lah. Tapi ternyata kita tidak tahu. Mungkin saja di sini kalau diamati oleh saintis, boleh jadi binatang-binatang tumbuh-tumbuhan ini bermanfaat, memberikan manfaat tanpa kita minta dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebagian juga kalau bagi orang Jawa namanya cipluan. Itu tumbuhan yang tidak kita niatkan untuk tumbuh. Yang mana itu tumbuh secara liar, tetapi konon ya kata sebagian pertopan masyarakat Jawa juga lebih paham, itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang berat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga dijual juga di market sekarang. Ya masya Allah. Kemanapun seperti unta yang jinak, kemanapun unta itu digiring, niscaya ia akan ikut. Kemana, dimanapun dengan izin Allah Taala kita tumbuhkan benih, kita tanam benih, maka bumi akan nurut untuk ikut dengan sesuai dengan tumbuhan itu. Kalau misalnya kita taruh biji nangka, ya pohon nangka yang tumbuh. Gak mungkin biji nangka kemudian pohon lain yang tumbuh gara-gara itu, enggak. Ya, tuh, seperti itu nurutnya gitu loh. Tetapi ya semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan huwallazi ja'ala, dialah yang menjadikannya seperti itu. Allah yang menjadikan seperti itu. Betapa indahnya ungkapan yang dipakai di dalam ayat ini. Maka di dalamnya disebutkan lafal famsu fi manakibiha, maka jalanlah kalian di manakibiha. Manakib itu makna asalnya itu pundak. Berjalanlah di pundak bumi. Ya. Dan ia tidak disebutkan dengan lafal fi turuqiha, yang maknanya di jalan-jalannya, atau fi fijajiha, yang maknanya di lorong-lorongnya. Jadi manakib, kita manakib itu pundak. Makanya dalam riwayat, dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW ketika menjadi imam, beliau bilang istau, ya luruskan, ya atau sawfu sufukum. Taswiyatus sufuf itu dilihat dari al-ka'ab bil-ka'ab wal-mankib bil-mankib. Jadi saf itu lurus dalam Islam, barometernya adalah mata kaki dengan mata kaki sama gitu, bukan ujung jempol dengan ujung jempol, karena orang beda-beda. Ya, tapi orang punya semua mata kaki, maka dia mata kaki diluruskan. Wal mankib bil mankib, pundak dengan pundak. Lurusnya pundak dan pundak, mata kaki dan mata kaki. Ya, lurus itu seperti itu. Itu barometernya lurus seperti itu. Mankibnya pundak. Nah, famsu fi manakibiha, maka jalanlah kalian wahai manusia di pundak-pundak bumi. Di pundak-pundak bumi. Ya. Penggunaan kata ini amat sesuai dengan kalimat sebelumnya, karena sebelumnya disebutkan bahwa bumi ini bersifat zalul, tunduk jinak. Ya, seperti kita itu sedang apa ya, bonceng. Tapi di pundaknya bumi. Sebagaimana diketahui, orang yang berjalan di muka bumi seolah-olah sedang menginjak pundaknya, yaitu bagian atas dari segala sesuatu. Oleh sebab itu pula, ada yang menafsirkan lafal manakib, pundak-pundak bumi, itu ditafsirkan dengan gunung-gunung. Famsu fi manakibiha, maka jalanlah kalian di gunung-gunung bumi. Seperti halnya pundak manusia yang seperti gunung ke bawah ini. Ya, ini bagian-bagian yang tertinggi darinya atau puncaknya. Sebagian ahli tafsir menjelaskan ungkapan demikian memberikan isyarat bahwa berjalan di datarannya adalah lebih mudah. Ulama lainnya berpendapat makna fi manakibiha, yaitu di segala sisi dan penjurunya. Itu kalau terjemahan di Indonesia pakainya itu, bahwasanya makna manakib adalah atraf, yaitu penjurunya. Ya, sama artinya dengan ungkapan manakibul insan, yang artinya sisi-sisi pada tubuh manusia. Yang jelas, kata beliau, lafal manakibiha menunjukkan a'aliha, yaitu bagian atasnya bumi. Bagian ini adalah bagian yang dilalui oleh umumnya makhluk hidup, dan hal ini adalah permukaan bumi, bukan sebaliknya, bukan bagian dalam bumi, ya, bukan. Sebagaimana dimaksud dengan permukaan bola ialah bagian paling atas benda tersebut. Di samping itu, berjalan kaki hanya dapat dilakukan di permukaan bumi atau daratannya. Maka tepatlah jika pernyataan ini diungkapkan dengan kata manakibiha. Taib. Ana mendapatkan manakib di sini sebagian ulama memaknai sebagai fi turuqiha, yaitu di jalan-jalannya, fi subuliha, di jalan-jalannya. Dan di tafsiran, suatu tafsiran yang ana tidak ingat di tafsir apa, di kitab yang mana, tetapi lafal famsu fi manakibiha, ya, tergambarkan di benak anair, ya, di benak pribadi, jalan itu, yang namanya jalan itu seperti jalan setapak, ya, jalan setapak. Ya, ketika kalau anda membaca ayat ini, walladzi ja'alakumul ardu dhalula famshu fi manakibiha, maka jalanlah kalian di jalan-jalan setapaknya. Maka ketika ada teringat jalan setapak atau tergambar di benak anda jalan setapak, maka tercermin pula ayat ini gitu di benak. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita, silahkan lewat jalan manapun, tafadhol. Nah, jadi kalau kita lewat jalan manapun sekarang, coba bisa enggak kita mengingat ayat ini? Ya, misalnya ada dari tadi dari perumahan wahana, ya, kemari lewat jalan. Dan perhatikan di sini jemaah sekalian, anggaplah seolah-olah kita berada ngeker diri kita di atas bumi misalnya. Ketika kita berjalan di kegelapan hari, ya, masih gelap, menuju sholat subuh, baik untuk mengajar kajian atau untuk sholat subuh atau untuk setelah sholat subuh kajian. Kata Nabi SAW, masih ingat ya? Kata Nabi SAW, basyiril masyaina fi ghulmatil lail bi anna lahum nurun tamah yaumal qiyamah. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di kegelapan malam. Maksudnya untuk sholat, terutama sholat subuh, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Bisa dicari itu hadisnya itu. Itu adalah kabar gembira buat para pejuang sholat di malam hari, yaitu di waktu isya maupun subuh. Karena kalau maghrib itu masih kelihatan, Pak. Ya, di kegelapan malam. Nah, ini sini ibrahnya apa? Ibrahnya apakah harus gelap sehingga tidak ada lampu, atau yang penting malamnya? Yang biasa adalah yang penting malamnya. Dan memang walaupun ya alhamdulillah sekarang banyak lampu, tetapi kalau sebagian dari kita berjalan pasti melewati tempat-tempat gelap. Ya. Orang-orang awam yang enggak ngerti agama dan juga mungkin tidak tawakal pada Allah, kurang istighfar, kurang zikir, kalau ke masjid atau ke tempat suatu tempat lewat tempat gelap itu ketakutan doang isinya. Mungkin bukan ketakutan binatang, ketakutan hantu. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau sholat subuh, apakah masih kayak gitu ketakutan hantu atau apa? Lewatin kuburan, apa samping kuburan gelap. Coba kalau misalnya kita mengacu pada hadis Nabi SAW, beritakanlah kabar gembira pada orang-orang yang rajin berjalan di kegelapan, ya, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang terang, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu kita butuh cahaya. Iya. Otomatis kalau misalnya kita rajin sholat berjamaah ke masjid di waktu-waktu malam, yaitu isya, subuh. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan mudah-mudahan terkikis. Karena kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan ya dengan kita sholat berjamaah ini terhapus dosa-dosa kezaliman kita. Tapi kalau zalim terhadap manusia dan merampas hak mereka, tetap wajib untuk mengembalikannya. Nah, kembali ke yang tadi, jalan di kegelapan itu. Oke, itu akan Allah Ta'ala berikan nanti di hari kiamat cahaya yang sempurna, yang mana setiap orang membutuhkan cahaya ketika itu untuk jalan menuju sirat. Untuk jalan menuju sirat. Jangankan gini loh jemaah, di bumi aja kita itu kalau misalnya jalan tergantung senter kita di malam hari kayak gimana. Kalau pakai senter HP cuman segini doang. Senter sekarang ada yang sampai berapa juta ya, mungkin 10 juta harganya ada. Tapi itu bisa shoot sampai jauh ke bukit bahkan. Bisa. Ketahuilah bahwasanya kita di hari kiamat lebih membutuhkan lagi senter dan cahaya untuk bisa menerangi jalan kita ke depan. Maka di antara caranya seperti ini, kita sholat berjamaah ke masjid. Para pria sekalian, ya, untuk perempuan, lo gimana caranya perempuan kan gak ke masjid? Ya justru perempuan kalau misalnya sholat di rumah dengan menerapkan hadis Nabi SAW, perempuan lebih afdol sholat di rumah, mereka juga akan mendapatkan ya insyaAllah ta'ala. Semua ada porsinya kok dengan keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita berjalan di kegelapan itu, sekarang coba bayangkan kita sedang mengkeker diri kita dari atas bumi jauh dari langit. Misalnya, ini si Fulan lagi jalan, ya dia di bawah rimbunan dari dedaunan dan ranting-ranting yang di atasnya, lagi jalan sendirian. Ngapain dia? Mau ke masjid? Lillahi ta'ala. Gimana Allah enggak rahmati orang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kita, famshu fi manakibih, jalanlah, jalan-jalan. Silakan jalan di jalan-jalan bumi ini. Dan kemudian Allah persilahkan berikutnya yang kedua. Pemersilahan yang kedua, wa kulu mir rizqi. Dan makanlah sebagian dari rezekinya, yaitu Allah taala memerintahkan manusia untuk makan, mencari penghidupan dari rezeki yang disimpan dalam bumi. Wa kulu mir rizqihi, yaitu min rizqillah. Dan ini dalam konteks kebumian. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Maka jalanlah kalian di jalanan-jalanan bumi. Ini jalanan dinisbatkan kepada bumi. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebagian dari rizqihi, fi rizqihi, yaitu hi di sini dinisbatkan kepada Allah. Jalanan dinisbatkan kepada bumi, rizqi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat di sini juga bahwasanya jalanan ini ya menetap ada pada bumi, sementara ketika itu ada rizqi dari manapun engkau dapatkan, maka itu rizqi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mir rizqi, walaupun rizqi itu disimpan di dalam bumi, tetapi rizqi ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mir rizqi, karena ya Allah taala menjadikan bumi itu tunduk kepada mereka dan bisa dilalui dengan mudah oleh manusia dengan jalan perjalanan di bumi. Dibukakanlah olehnya jalan-jalan di atasnya yang dapat mereka lalui, serta diberitahukanlah bahwa rezeki mereka tersimpan di perut bumi. Rezeki mereka tersimpan di perut bumi. Disebutkan pula kesiapan bumi untuk dijadikan tempat tinggal, tidak lain agar hambanya dapat berintifa', yaitu mengambil manfaat dari bumi, bisa pulang dan pergi melalui permukaannya tanpa kesulitan, serta dapat makan rezeki yang disediakan Allah di dalamnya, yaitu bagi para penghuninya, makhluk hidup. Rezekinya milik Allah, rezekinya dari Allah Azza wa Jalla. Lafal wa kulu mir rizqi ini, pertama wa kulu, perintah untuk makan. Apa hukum makan? Hukum makan boleh. Tapi ini kok perintah? Ini perintah al-amru yang yufidul ibahah. Yang dimaksudkan di sini pembolehan. Silakan, dipersilakan oleh Allah. Hukum makan pada asalnya boleh. Dan ada lafal yang dakik di sini, yaitu min wa kulu mir min rizqi. Min di sini bagi para ulama, atau ditafsirkan oleh para ulama, min tab'idhiyah, menyebutkan sebagian dari rizkinya Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah di sini ada apa ya? Di sini seolah-olah rizki ya. Bahwasannya ketika kita dapat rizki, bukan berarti semuanya kita ambil. Bakulu min rizqi, dan makanlah oleh kalian sebagian dari rizkinya Allah Azza wa Jalla. Sebagian mengatakan bahwasanya rizki itu adalah apa yang masuk ke mulutmu, maka itu rizki. Ya, maka wallahu alam, anak pribadi lebih cocok kalau ada yang mendefinisikan rizki adalah apa yang bisa kita manfaatkan dan menjadi milik kita, gitu loh. Apa yang bisa kita manfaatkan dan menjadi milik kita, itu rizki. Iya, contoh. Misal-misal saja. Misal antum dikasih sayur oleh tetangga. Kalau enggak salah dulu saya pernah mencontohkan sayur juga di sini, tapi apa ya? Sayur apa dulu ya? Sayur lodeh misalnya dari tetangga. Ada nih, ada Pak, nih sayur nih Pak ya. Satu mangkok besar. Atau sop iga misalnya. Wah, masya Allah. Rizki buat antum ya, itu rizki. Ada perbedaan pemahaman orang tentang rizki sini. Ya. Ya, jadi tetangga ngasih kita sop iga. Seneng kan kita? Seneng. Kemudian itu sop iga sekarang milik siapa? Milik kita. Nah, di sini ada dua pendapat dari sebagian ahli ilmu. Selama belum kita makan, maka itu bukan rezeki kita. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, selama itu udah menjadi milik kita, maka itu rezeki kita, walaupun belum kita makan. Dan itu pendapat yang lebih benar, yang kedua. Yang kita miliki untuk bisa kita manfaatkan, itu adalah rezeki kita, walaupun belum kita manfaatkan. Rezeki kita pemberian dari Allah Azza wa Jalla melalui hamba-hambanya. Nah, kita dapat itu semangkok dari sop iga. Masya Allah, nih rezeki yang baik ini, masya Allah. Tapi kemudian kita melihat ada orang lagi kelaparan, kita kasih kepadanya. Pak, maaf nih untuk antum, terima kasih banyak Pak. Taib. Tadinya ini rezeki siapa? Rezeki kita. Maka kita berikan kepadanya menjadi rezeki dia. Itu yang tepat, Pak. Rezeki itu enggak harus apa yang sudah kita manfaatkan, itu baru disebut rezeki, enggak mesti. Apa yang sedang kita punya itu rezeki kita. Selama itu bermanfaat ya. Itu yang benar, Pak. Nah, sehingga ayat ini mustaqim gitu. Jadi pas dengan ayat ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah oleh kalian sebagian dari rizkinya. Ini ada isyarat bahwasanya tidak semua yang engkau dapat dari rizki itu engkau ambil semua gitu. Saya kasih contoh lagi. Bapak dapat alhamdulillah laba. Dalam satu haul ini terkumpul laba dan juga tabungan, terkumpul misal saja 100 juta bersih milik antum. 100 juta ini sudah ada di rekening pribadi. Baik. Apakah ini rezeki? Jelas ini rezeki. Kan belum diapa-apain tapi ya belum diapa-apain uang itu. Belum diapain. Ingat tadi, rezeki adalah apa yang kita miliki dari apa yang bisa kita manfaatkan. Itu rezeki. Selama itu jadi milik kita, itu rezeki kita. Nah, karena ini uang simpanan berupa harta uang ya, yang itu dikiaskan dengan perak dan emas atau perak, maka di situ ada nilai zakatnya. Berapa? 2,5%. 2,5% dari 100. Dari tadi saya bilang berapa ya tadi? Tadi tawanya berapa saya bilang, Pak? 100 juta ya? Betul, 100 juta. Lah 2,5%-nya berarti 2.500.000 ya. 2.500.000. 2.500.000 ini adalah hak mustahik zakat. Baik fakir miskin, ibnu sabil atau lainnya. Orang yang baru masuk Islam misalnya. Hak mustahik zakat. Baik, kasih. Ini wa kulu mir rizqi, silakan kalian ambil rezeki kami, manfaatkan rezeki kami, tapi sebagiannya. Artinya tidak komplit 100 segala, 100. Ini untuk masalah yang wajib zakat. Lalu bagaimana dengan yang tidak wajib zakat atau tidak wajib dizakati komoditi tersebut? Maka begitu pula kita diperintahkan untuk waqulu mir rizqi. Makanlah sebagian dari apa yang dirizkikan. Di surat awal-awal Al-Baqarah, Pak, coba tolong ingatkan kepada saya. Perintah secara tidak langsung, perintah dari Allah agar kita menginfakkan sebagian dari yang Allah rizkikan. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, mimma razaqnahum. Nah ini min, yaitu sebagian dari apa yang kami rizkikan kepadanya, kepada mereka, mereka infakkan. Wa min ma, min di sini juga dimaknai oleh para ulama min tab'id, tab'idiyah, untuk menunjukkan sebagian, enggak semuanya, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka nafkahi. Ini menunjukkan bahwasanya rizki itu tidak didefinisikan yang sudah kita makan atau sudah kita pakai. Rizki itu adalah apa yang kita miliki. Ya, kita makan, kita pakai, kita konsumsi, maka itu jelas rizki. Tapi sebelum kita makan, sebelum kita pakai, sebelum kita konsumsi, maka itu tetap dinamakan rizki selama itu kita miliki. Wa min ma, mimma artinya sebagian dari apa yang razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Ini di ayat Al-Baqarah ini menunjukkan apa? Bahwasanya infak itu sebagian dari rezeki, jangan semuanya. Infak itu jangan semua dari apa yang kita miliki dari rezeki, jangan. Tapi sebagian aja. Melainkan hak kita juga ada di situ untuk kita tunaikan, kita manfaatkan. Maka hukum asal infak seluruh harta kita, hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh menginfakkan seluruh harta kita. Lalu bagaimana? Kok Abu Bakar itu kan pernah infak seluruh hartanya? Umar bin Khattab setengah hartanya. Ini Abu Bakar gimana? Pak, gini, Pak, perlu dipahami. Hukum asal menginfakkan seluruh harta tidak boleh dengan syarat. Kecuali dengan syarat, baru boleh kalau menunaikan syarat berikut. Yang pertama, memiliki tingkat thiqah billah, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Kalau tingkat kepercayaan tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, fadl. Ini syarat pertama. Jadi percaya bahwasanya Allah Ta'ala akan merizkikannya. Tapi kalau tingkat kepercayaan kurang, masih lemah, agak ragu, maka ini enggak boleh. Enggak boleh menginfakkan seluruh hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kemampuan ikhtiar untuk mendatangkan rezeki berikutnya. Memiliki kemampuan ikhtiar untuk mendatangkan rezeki berikutnya. Jadi kalau misalnya udah seluruh hartanya diinfakkan, tapi dia gak punya job, gak punya usaha, lah ini gak bisa. Gimana? Gak, dan maaf, cacat, gak bisa ngapa-ngapain. Nah ini gak bisa, ini menyiksa dirinya sendiri. Ya, jadi yang kedua syaratnya mempunyai kemampuan ikhtiar untuk mendatangkan harta berikutnya gitu atau rezeki berikutnya. Dan yang ketiga, ya, mempunyai bekal atau modal, ya, mempunyai bekal atau modal yang bisa dikembangkan untuk berikutnya. Itu yang ketiga. La Abu Bakar As-Siddiq itu jangan disalahpahami oleh sebagian orang. Wah, infak semuanya dah. Bismillah, ya kan? Ya bismillah sih bismillah. Yakin, yakin. Nomor dua, bisa enggak? Bisa saya. Yakin, yakin. Sekarang apa pekerjaan kamu? Wallahu alam. Iya, pekerjaannya wallahu alam. Gimana bisa dapat? Terus yang ketiga, modalnya apa? Enggak ada. Kalau misalnya kita infakkan semuanya, tapi kita masih punya modal tanah, kontrakan, berapa unit gitu. Lah, ini enak, bisa insya Allah bisa berkembang lagi, insya Allah. Tapi modal nggak punya, kemudian mau ikhtiar juga susah, karena keterbatasan skill. Lah, ini namanya menyiksa diri, maka haram yang seperti ini. Maka nggak boleh seperti ini. Ya. Jadi kita tidak memakan seluruh rezeki, tapi kita juga tidak menginfakkan seluruh yang kita punya. Itu yang benar. Melainkan kita tunaikan zakat yang itu wajib, dan kita amalkan infak yang itu sunnah. Gitu ya. Jadi dunia ini ada kadarnya. Wa kulu mir rizqi, makanlah oleh kalian sebagian dari rezekinya. Bukan berarti kalau ada sepiring kita harus bagi satu piring itu. Enggak, bukan gitu. Artinya secara global aja, tidak semua yang kita miliki itu murni untuk kita pakai atau kita konsumsi. Enggak semuanya. Ada rasa bakti dan ihsan kepada orang, kepada manusia, yang itu justru menunjukkan benarnya harta dan iman kita. Makanya sedekah, kenapa dinamakan sedekah? Dari kata sidq, menunjukkan jujur dan benar. Jujur hartanya, cara mendapatkannya, itu sebab sedekah dinamakan sedekah, karena di situ ada kejujuran, ada cerminan kejujuran dia dalam mencari harta, dan juga ada kebenaran dia dalam segi, dari segi keimanan. Itu ajaibnya, ada orang penghasilan haram tapi rajin sedekah. Kasihan ini. Sesungguhnya yang penghasilan haram, rajin sedekah, rajin memberi nafkah, tidak sah sebagai sedekah, tidak sah sebagai nafkah kalau penghasilannya murni haram. Iya, tidak sah sebagai sedekah. Kalau dia sedekah, tidak ada pahalanya. Kalau dia menafkahi anak istri, tidak sah sebagai nafkah. Tapi anak istri tetap sah untuk mendapatkan nafkah itu. Karena darurat, anak istri ini tergolong, kalau gak punya pekerjaan, gak punya uang, tergolong fakir miskin yang boleh mendapatkan harta yang bersubhat atau harta haram. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya harta kita sekarang haram, kita sedekah ke orang, orang boleh menerimanya karena orang kan gak tahu kalau harta kita haram mungkin ya. Tapi kita niatkan sedekah, walaupun niatannya baik, tidak sah. Niatan baik tidak cukup, maka tidak sah sebagai sedekah. Ada pahala? Tidak ada pahala. Orang yang kita kasih boleh nerima? Boleh nerima kalau dia tidak tahu bahwasanya harta kita harta haram. Kecuali kalau orang itu fakir miskin, boleh nerima secara mutlak. Tapi kita nafkah anak istri ini dari harta haram, sah enggak sebagai nafkah? Tidak sah. Tidak sah. Enggak sah. Maka boleh jadi misal dari awal nikah 10 tahun lalu sampai sekarang, harta kita dari pekerjaan haram, itu semuanya dari 10 tahun lalu sampai sekarang, kita belum terhitung menafkahi anak istri secara syariat. Iya. Kita terhitung sebagai orang yang membuang harta yang haram kepada yang berhak menerimanya, yaitu anak istri yang memang mereka fakir dan tidak punya pekerjaan atau semisalnya. Jadi tidak ada nilai pahala sama sekali selama 10 tahun dari segi pemberian uang. Dosa gak kira-kira? Ya dosa, karena dia gak menuntut ilmu, gak mencari ilmu, gak ngerti. Dia kan, ya di dunia mungkin beralih, berdalih, saya gak ngerti Ustaz. Ya gak ngerti di dunia, bolehlah kita maafkan. Tapi gak tahu nanti Allah akan bertanya atau tidak. Kenapa engkau tidak mencari ilmunya? Itu akan ditanya sih. Akan ditanya. Lantas bagaimana kalau misalnya, alhamdulillah sekarang sudah taubat. Dahulu, qadarullah pakai harta haram, nafkah anak istri. Tetap dulu tidak sah sebagai nafkah syar'i dan tidak berpahala. Lalu gimana saja? Sekarang, alhamdulillah sudah halal. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan masa lalunya? Yang mana itu dikatakan tidak sah sebagai nafkah. Minta keridhaan Allah untuk dimaafkan hal tersebut, itu pertama. Dan yang kedua, minta keridhaan anak istri, tolong maafkan bapak. Iya, beneran pak. Beneran, tolong maafkan bapak yang ketika itu menafkahi dengan harta yang tidak pantas. Supaya anak istri ini ridha, kemudian tidak dituntut di akhir-akhir. Siapa yang menafkahi anak istrinya dengan harta haram, akan ada tuntutan dari Allah, tuntutan dari anak, tuntutan dari istri. Tega gak kira-kira kita itu? Anak kita masih kecil, mulutnya pun masih polos gitu, lisannya masih polos, giginya baru tumbuh, kita suapin dengan bekal yang haram. Tega gak? Tak tega harusnya. Maka baik-baik istighfar jemaah sekalian, bagi kita mungkin punya pengalaman dalam hal ini, namun Allah itu tawab, maha penerima taubat, Allah itu maha pengampun, sehingga semua dari kita selama masih hidup ini punya kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat penyayang, ghafurur rahim, terhadap orang istighfar dan bertaubat. Makanya hati-hati sini, wa kulu mir rizqi, Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur, kalian akan dibangkitkan loh. Jadi jangan serta-merta kita itu udah enak, diciptakan bumi itu untuk manusia, kita enak kemana aja enak nih. Sekarang punya mobil gak kayak dulu ya. Sekarang mau kemana aja lewat jalan tol gampang, mau ngapain aja sekarang enak lah, tinggal naik mobil, naik motor. Wa kulu famsufi manakibiha, sekarang mau makan apa aja gampang pak, ya kan? Apalagi sekarang ada online. Wa kulu mir rizqi, silakan makan silakan. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur, ada hari kebangkitan yang ketika itu kita akan ditanya oleh Allah, kemana kamu pergi, makan apa kamu, pakai apa kamu. Wahai suatu ketika Nabi SAW dan para sahabatnya, Nabi SAW dan para sahabatnya lagi kelaparan. Gimana pak rasanya lapar bareng padahal bukan lagi puasa, memang gak punya apa-apa. Dulu Nabi SAW sampai beberapa hari, kata Aisyah, pernah cuman makan kurma doang dan air putih. Dah. Ya. Nah, suatu ketika Nabi SAW dan beberapa sahabatnya kemudian, wah lapar banget. Alhamdulillah ada salah satu sahabat yang dengan bermurah hati mengundang beliau-beliau ini, Rasulullah dan para sahabatnya. Ayo makan di rumah saya. Makannya makan enak pula. Gimana pak rasanya pak? Lagi lapar, ya, berjamaah laparnya, ditraktir makan nasi padang bebas. Ya, wah langsung pilih langsung. Wah apa yang paling enak apa ya? Kalau bisa makannya nasi dibungkus aja biar banyak porsinya. Ya. Ya. Nah makan bareng-bareng tuh Rasulullah dan para sahabat, enak nikmat. Udah para sahabat udah seneng, Rasulullah juga seneng, semua seneng, alhamdulillah. Tapi apa kata Rasulullah? Ingatlah, ketahuilah bahwasanya semua yang tadi kita rasakan dari maka ini, semua itu akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Masya Allah. Gimana ya? Akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Saya gak tahu nanti ada makan apa enggak nih, habis ini saya gak tahu lah ya. Ini bukan berarti jangan makan, bukan. Saya masih ingat di sini jemaah, waktu itu kita makan soto, masalah. Kapan ya? Mungkin 3 bulan lalu ya. atau 4 bulan lalu, sekitar itu ya. Selesai ini makan soto di bawah bareng-bareng sama jemaah. Nikmat ya, nikmat. Mungkin karena kita lagi lapar, makan soto seger pagi hari, enak banget, masya Allah. Nikmat, nikmat. Itu ditanya nanti. Gimana Pak? Bukan berarti jangan makan deh, nanti ditanya soalnya. Yang matilah, kita ditanya lagi nanti, kenapa kamu mati? Bunuh diri. Maksudnya Allah persilahkan kita makan, tapi akan ditanya, nikmat ini sudah disyukuri belum? Dari mana mendapatkannya? Dan ya, masya Allah. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW melihat, orang-orang yang duafa di sini maksudnya orang-orang miskin, fakir, itu lebih dulu sekian ratus tahun perjalanan lamanya, lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang kaya, karena auditnya lebih banyak. Tapi ini orang-orang kaya, maksudnya ini umumnya orang-orang kaya yang memang banyak permasalahan di hartanya. Makanya jemaah sekalian, yang Allah sekarang titipkan pada kekayaan, jangan banyak-banyak nyimpen sebenarnya. Sebenarnya begitu. Jangan banyak-banyak nyimpen. Banyak sedekah, karena sedekah itu mempermudah. Kalau banyak nyimpen, banyak nimbun, itu bikin ngantri nanti. Ya. Gitu, bikin ngantri sulit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan, sakhi, yang banyak memberi sehingga dipermudah oleh Allah di surga nanti, di akhirat nanti. Mungkin ini udah masuk syuruk atau tidak? Udah masuk lah. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.